Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana Syams di Danau mau bertanya tentang hukum laki-laki memenuhi azan 5 waktu. Apakah dibenarkan laki-laki sholat berjamaah di rumah dengan alasan karena terlambat menuju masjid dan dengan dalil permukaan bumi merupakan tempat sholat? Karena ini sering terjadi kepada kami ketika ada tugas di kos saat azan. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum salat berjamaah bagi kaum laki-laki, sebahagian ulama mengatakan sunnat muakkad, sebagian lain mengatakan wajib. Waktu yang sangat singkat dan ringkas tidak bisa membuat kita mengemukakan dalil-dalil masing-masing di antara mereka. Namun kita hanya bisa mengungkapkan pendapat yang paling kuat. Di antara dua pendapat yang paling kuat itu adalah salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib ke masjid. Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah di masjid. Ini bukti bahwa hukumnya adalah wajib. Karena membakar itu adalah mengazab, dan mengazab tidak boleh kecuali atas dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin yang laki-laki ketika mendengarkan azan berkumandang di masjid, dia wajib datang ke masjid kecuali ada uzur. Sakit, tertidur, atau hujan lebat, dan semacamnya. Adapun sholat berjamaah di rumah, maka ini bukanlah sholat berjamaah yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Apabila lelaki tidak masuk masjid, lalu kemudian dia hanya sholat di rumahnya. Dan itu kebiasaan banyak orang di zaman kita sekarang. Kecuali sholat berjamaah di masjid itu dilakukan setelah kaum laki-lakinya ke masjid dulu, itu boleh. Artinya sholat zuhur, kaum laki-lakinya ke masjid sholat, setelah itu dia pulang baru kemudian mengimami keluarganya di rumah, itu boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab.